yang sifatnya khotlah dalam kalimat. Tamyiz. Tamyiz jenis satu lagi ya. Tamyiz tadi artinya apa? Penjelas ya, pembeda ya. Ini contoh tamyiz pertama ya. Tamyiz pertama itu tamyiz dengan menggunakan bilangan ya. Ini bilangan kan ya? Sab'ina, ini bilangan. Jumlah ya, jumlah. Bisa juga tamyiz dengan menggunakan ini, saya kasih tahu namanya, jenis isim tafdil. Tulisannya ini isim ya, ismun, kurang satu di garisnya. Tafdil ya. Ismu tafdilin ya. Isim tafdil. Isim tafdil itu adalah isim yang wazannya af'alu ya. Artinya tafdil itu artinya lebih ya, lebih. Af'alu contohnya itu afdal ya. Afdalu atau lebih banyak apa? Aksaru ya. Aksaru. Lebih apa? Terus apa lagi? Akbar. Lebih akbar. Lebih besar, akbar ya. Aswaru. Akbaru ya. Aswaru. Nah, ini namanya apa? Isim tafdil ya. Tidak ditanwin ya. Ini jenis lain lagi ya. Tidak ditanwin. Alasannya apa ini tidak ditanwin? Tadi udah ada dua ya. Pertama nama perempuan, kedua nama diakhiri alif nun. Ya. Sekarang nama satu lagi, sifat. Ya. Sifat dengan wazan af'ala. Ya. Dengan wazan af'alu. Sifat dengan wazan af'alu tidak boleh ditanwin. Ya. Nah, isim tafdil ini bisa melahirkan tamyiz ya, bisa memunculkan tamyiz. Contoh ya. Muhammad akbaru kebiasaannya. Akbaru min Aliin. Muhammad lebih besar dari Ali. Apanya? Apanya? Ya. Muhammad lebih besar dari Ali. Apanya? Kepalanya. Roksa. Bener tuh makanya. Kepalanya. Ya. Atau Roksan gitu ya. Roksan. Nah, Muhammad Akbar lebih besar min Aliin dari Ali. Apanya? Roksan, kepalanya, ya, kepalanya. Misalnya lagi, apa lagi contohnya? Pakai apa lagi contohnya? Aksaru. Aksaru, ya. Lebih banyak rambutnya. Misalnya siapa lagi? Zaid ya. Zaid. Zaidun. Yeah. Itu Roidun ini. Oh, Zaidun. Apa tadi pakai apa? Aksaru. Aksaru. Aksaru dari siapa ini? Bikin kalimatnya. Aksaru. Min. Aksaru min siapa? Min Hasan. Min Zain. Yeah. Ada Zain Zain enggak datang ya Zain Zain ya? Min Zainun ya. Yeah. Zainin. Min Zainin. Min Zainin. Apanya? Zaid lebih besar, lebih banyak dari Zain. Apanya? Rambutnya lebih banyak. Sitar. Kitaban ya, kitaban. Kitaban. Ya. Kitaban. Nah, ini mansub ya, nasab sebagai tamyiz ya. Sebagai tamyiz. Muhammad akbaru min Aliin ra'san. Zaidun aktsaru min Zainin kitaban. Ya, misalnya misalnya Umar ya afdalu min Aliin ilman misalnya. Umar lebih afdal daripada Ali ilmunya ya, dalam hal keilmuan. Dalam surah Al-Kahfi gimana? Ana aktsaru minka malan wa waladan. Ana aktsaru minka malan wa waladan, itu cerita tentang dua orang punya kebun tetanggaannya. Punya kebun ini terus saling nyombong gitu ya. Satunya nyombong. Dia bilang, "Ana aktsaru minka malan wa waladan." Saya lebih banyak daripada kamu malan, harta. Wa waladan dan anak. Itu adalah tamyiz ya, tamyiz. Terus ada ayat lagi gimana? Wa a'azzu nafara. Itu sebelumnya gimana ayatnya? Oh ya, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara ya. Masih surat Kahfi ya. A'azzu nafara itu lebih aziz. Aziz itu lebih kuat ya. Nafara pengikutnya ya, pendukungnya. Baik. Ini kasih asli. Ini ya, ini ada lampunya atas. Oh, jadinya kayak gini. Ya, berapa ini, Mas? Ibrahim Atwal. Atwal lebih tinggi. Iya. Para sampai 200. Jiddan. Jiddan. Lebih tinggi sekali. Sekalinya itu masuk ke itu enggak tadi. Bukan, ya. Bukan ya. Karena jiddan di situ bukan untuk menunjukkan atwal, bukan menjelaskan atwalnya itu dalam hal apa ya. Ya, bukan menjelaskan atwalnya dalam hal apa. Ya. Itu kan jiddan itu apa ya namanya? Penekanan. Penekanan ya, penekanan. Kalau ya. Yang kitaban itu memang harus isim benda gitu, tamyiz. Tamyiznya, iya tamyiz rata-rata kata benda, ya, isim benda. Karena ini kan perbandingannya benda ya, aktar. Iya, tamyiz adalah isim yang nasab dalam kalimat ya, yang nasab. Jadi kalau ditanya i'rabnya apa, ra'san ini adalah tamyiz. Dia mansub, tanda mansubnya dengan fathah ya. Tanda mansubnya dengan fathah. Kita belum belajar ya tanda-tanda i'rab ya. Nanti ya. Yang jelas tanda i'rab itu untuk rafa tanda aslinya apa? Dhamma ya. Nasab tanda aslinya fathah. Jadi ini tanda asli ya. Kalau jazm sukun, jar kasrah ya. Kalau jar kemarin menurut mazhab siapa? Istilah mazhabnya siapa itu? Basrah. Basrah. Jar itu istilahnya mazhabnya Basrah. Kalau kitab yang kita pakai ini mazhabnya apa? Kufah. Pakai istilah apa? Khafad ya. Khafdun. Udah, lanjut ya. Yang keenam ya. Separuh jalan ya. Totalnya 12 ini. Keenam. Istithna. Al istithna. Al istithna. Ini pengecualian ya, pengecualian. Salah satunya pakai illa, ya kan? Kecuali ya. Illa. Kecuali. Nah, dalam kalimat ya, sesuatu yang dikecualikan, sesuatu yang dikecualikan itu mansukh. Sesuatu yang dikecualikan itu mansukh dengan syarat kalimat sebelumnya harus sudah sempurna dulu. Kalimat sebelumnya sempurna. Misal, ja'al qaumu. Sempurna gak nih? Sempurna ya. Suatu kaum telah datang. Sempurna ya? Illa, kecuali. Kecuali Muhammad. Nah, Muhammad itu nasab mansub ya, Muhammad dan dia dikecualikan dari yang datang itu kan ya. Ya. Dan kalimatnya sudah sempurna ya. Kalimatnya sudah sempurna. Ya. Nanti bagaimana kalau kalimatnya belum sempurna? Nah, nanti ya, perinciannya nanti. Ini kita mengenal istilah dulu lah sama satu-satu contohnya. Nanti. Simpel ya yang ini ya. Yang penting kalimatnya sudah sempurna. Syaratnya dua sebenarnya, sempurna dan kalimatnya ini harus sempurna, selesai dan positif. Positif itu maksudnya tidak ada, bukan tidak ada alat penegasi ya, nggak ada huruf nafinya, nggak ada la, tidak ada ma, ya. Ya, syaratnya adalah sempurna dan positif. Kalau kalimatnya sudah sempurna, konteksnya positif, maka istisnanya jadi nasab. Jelas ya? 7 sekarang. Enggak usah panjang lebar, ini jelas. Pengecualian kan udah ngerti ya, maksudnya apa. 7. Ismula ya. Ismula. Ya. Isimla ya, isimla. La ini beramal seperti inna. Masih ingat inna? Apa amalnya inna kemarin? Menasobkan isimnya, merofak khobarnya. Ya udah, ini kita masuk isim inna ya. Isimla ya. Isimla berarti nasob. Isimla nasob. Contoh ya, contoh. Jadi sini aja ini ada. La rojula fiddari ya, contohnya. La rojula ya. La rojula fiddari. La rojula fiddari. Nah, rojula di sini mansub, tahu artinya ya? Ngerti maksudnya ya? Tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah ya, dar rumah. Rojula di sini mansub, fathah dia ya. Fathah. Oke. Kenapa bukan la rojulan? Kenapa bukan la rojulan? Nanti ya kita bahas ya, nanti. Nanti aja dibahas itu. Thank you. Ini namanya apa? Isim la, ya. Namanya isim la. Isim la. La ini sama kayak inna, ya, sama kayak inna. Masuknya ke mubtada dan khobar, ya. Masuk ke mubtada khobar. Ya. Ini mubtadanya ini ya, rojulun ya. Khobarnya fiddari. Udah ya, ismullah jelas ya. Karena itu udah ngerti inna. Sekarang ke 8. 8 apa nih? Munada. Munada ya. Munada. Munada. Munada ini adalah artinya yang diseru, yang dipanggil ya, yang dipanggil. Yang dipanggil. Jadi alat, ada alat pemanggilnya ya. Munada. Contohnya alat panggil itu apa? Ya, ya. Ya. Ya, terus nggak ada contohnya di sini ya? Nggak ada contohnya. Ya Zaidu. Ya Zaidu. Ya. Ini kita ngomong tentang nasab ya, mansub ya. Munada yang mansub. Contohnya itu adalah ya Rasul. Ya mukminin. Ya Rasul. Allah. Ya. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya. Ini agak susah jelasinnya, makanya saya agak bingung gitu ya, karena mirip kayak istisna ya, mirip istisna. Itu dia istisna ini yang dikecualikan ini menjadi nasab dengan syarat kalimat sebelumnya harus sudah sempurna dan positif. Kalau tidak sempurna, lain lagi ya. Kalau tidak positif, lain lagi ya. Sama munada juga gitu ya. Salah satu yang membuat dia nasab adalah kalau dia bentuknya ini mudhaf dan ini mudhaf ilaihi ya. Jadi inilah salah satu contohnya ya. Kalau bukan ini kasusnya, beda lagi ya. Beda lagi. Tidak selalu munada itu mansub. Ya. Nanti kita bahas lebih dalamnya nanti ya. Kita sentuh dulu yang intinya apa. Contoh mudhof ilaihi apa lagi yang lain? Bani Israil. Kalau kita bullah ya bisa, tapi nggak bisa dipanggil ya. Gimana kita bilang ya kita bawa bullah ya? Abdullah ya, Abdullah contohnya. Abdullah. Nah, kalau dikasih ya, bacanya jadi ya Abdallah. Ya tinggal satu halaman lagi ya, hampir khatam nih, selesai daurah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Simpel ya ini ya. Ini dihapus ya. Yang ke-9 apa di situ? Maf'ul min ajli. Min ajli atau li ajli? Min. Di sini min. Al-barakul maf'ul min ajli. Min ajli berbanyak kayak mas-mas. Maf'ulun min ajlihi. Maf'ul min ajlihi. Contoh. Enggak, ini contohnya susah ini. Kalimatnya yang biasa aja. Misalnya gini. Bentar, kira dulu dong apa ya. Menemui ya Pak, menemui bahasa Arab. Qabala ya. Qabala. Qabala. Menemui lo. Aliyun. Ali. Ali menemui ibunya atau bapaknya ya. Bapaknya itu apa? Abahu ya, Abahu. Atau janganlah ya. Saya menghindari menganeh-aneh ya. Jadi kita kasih contoh yang lain. Siapa? Muhammad lagi ya. Sekali-sekali dia dikunjungi ya. Qabala Aliun Muhammadan ya. Takriman lahu ya. Takriman lahu ya. Qabala Aliun, Ali menemui Muhammad, objek ya. Takriman dalam rangka memuliakan. Dalam rangka memuliakan lahu dia ya. Memuliakannya, nya itu si Muhammad ya. Nah ini namanya maf'ul min ajli. Min ajli itu adalah maf'ul untuk tujuan apa gitu ya. Jadi ma qabala aliun Muhammad. Ali menemui Muhammad. Untuk apa dia menemui Muhammad? Dalam rangka apa? Takriman, untuk memuliakannya. Dalam rangka memuliakannya. Itu namanya maf'ul min ajli ya. Apa lagi contoh yang lainnya? Makan memuliakan ya. Makan takriman juga ya. Takriman. Belajar supaya lulus. Misalnya apa ya? Maf'ul min ajli. Gini misalnya. Menghibur, memberikan kabar gembira apa? Basyara ya. Basyara Aliun Muhammadan ya. Apa ini? Hadiyatan ya. Bisa ya. Hadiyatan lah ya. Hadiyatan lah. Sebagai hadiah ya. Apa tadi kalimatnya gimana? Basyara. Dia memberikan kabar gembira ya. Kabar gembira Muhammad, Ali memberikan kabar gembira kepada Muhammad dalam rangka memberi hadiah berupa kabar gembira itu ya. Surprise ya. Dalam rangka memberi hadiah bagi Muhammad ya. Berarti ini jawaban untuk pertanyaan mengapa gitu. Iya, pertanyaannya mengapa? kenapa dia melakukan itu, motifnya apa, motivasinya. Ini motivasi, motivasi kalimat itu, perbuatannya dia. Jadi kalau kita tanya mengapa dia melakukan itu, jawabnya ini ya. Misalnya gini. Limadha qabala Aliun Muhammadan? Kenapa Ali menemui Muhammad? Jawabnya takriman lahu, dalam rangka memuliakan dia. Misalnya Rizki yatlubu ilman nahwi. Rizki yatlubu ilman nahwi. Rizki menuntut ilmu nahwu. Sekarang saya tanya, limata Rizki yatlubu ilman nahwi? Jawabnya kenapa? Kenapa dia belajar ilmu nahwu? Apa? Ayo, gimana? Misalnya sebagai bekal ya. Bekal itu apa? Bekal itu apa? Bahasa Arabnya? Ya, bisa zadan ya. Zadan. Zidatan, zaidatan bisa. Atau bisa juga apa ya? Bekal. Lupa ya, bekal itu bahasa Arabnya ya, sebagai bekal untuk tafsir. Untuk memahami tafsir ya, memahami tafsir. Apa bekal bahasa Arabnya? Ada nggak kampus ini? Ada ini kan ya? Bekal makanan, sarjana. Ini zawada ya, itu ya, membekali. Ini zawada. Ya, dan itu. Ya. Kayaknya ada kata lain, mas. Saya lupa ini. Itu motivasi ya. Motivasi itu. Nah, motivasi min ajlihi ini, ya, min ajlihi ini. Biasanya berkaitan dengan af'alul qulub, ya, af'alul qulub. Ini isinya nanti ya. Itu termasuk af'alul qulub. Perbuatan-perbuatan hati yang ada di hati, ya. Amal batin. Jadi motivasinya, jadi benar-benar motivasi ya, dari dalam batinnya ya. Kenapa dia menemui Muhammad? Takriman ya, bukan dalam konteks alasan fisik ya, alasan lahiriah ya, bukannya. Misalnya dia menemui Muhammad untuk diskusi misalnya, untuk diskusi, bukan itu ya, bukan. Ini masalah af'alul qulub ya, masalah batinnya apa ya. Ya. Takriman itu artinya memuliakan. Memuliakan. Sarona. Bukan, pakai masdar. Kalau karoma kan fi'il ya. Masdar berarti. Pakai masdar. Tapi enggak mesti ya, enggak mesti masdar. Tidak harus masdar. Kayak tadi bisa kalimatnya misalnya ja'a tilmidun ilal madrasati taliban lil ilmi. Ja'a tilmidun ilal madrasati taliban lil ilmi. Itu bisa, itu masuk li ajlih ya. Murid itu datang ke sekolah taliban, dalam rangka menuntut ilmu. Taliban lil ilmi. Taliban tuh kayak nama kelompok apa gitu ya? Sama ya, katanya dari itu ya, Taliban ya. Bersama ya. Sama ya. Nah, af'alul qulub ini ditulis di bagian bab itu ya, ditandai, ditulis, di dicatat aja ya. Di bagian subbab maf'ul li ajli ya. Maf'ul min ajli. Nanti kalau ada waktu insya Allah nanti dikasih tahu ya, af'alul qulub itu apa aja. Gimana tuh? Itu ayatnya gimana yang ini? Minhunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat dan seterusnya. Terus ada ibtigha'a ta'wilihi wa itu di surat apa ya itu ya? Ali Imran ya? Surat Ali Imran. Wa rasikhuna fil ilmi. Gimana ayat ini? Ada yang tahu nggak? Ayo dibacain. Gimana yang tahu? Ya. Warasikhuna fil ilmi yakuluna amanna bihi ya, bihi itu hi-nya kemana? Ya, orang itu kan berbicara tentang ayat muhkam dan mutasyabih ya. Dikatakan di situ yang muhkam itu jelas ya, ayatnya yang jelas. Yang dimasalahkan yang mutasyabih ya. Yang mutasyabih itu banyak orang yang menginginkan untuk ibtigha'a fitnah ya. Ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili ya. Menginginkan untuk terjadinya fitnah musibah ya. Wa ibtigha'a ta'wili dan dia ingin memalingkan ya, memalingkan ayat itu apa. Mumpung ini mutasyabih ini ya, bisa diarahin ke sana sini. Yang niatnya jelek ya, zaighun ya, punya kecenderungan yang jelek, mau dia ya, ke sana arahnya. Mau di apa? Ibtigha'a al-fitnah, mau buat kekacauan atau mau dipalingkan maksudnya. Ibtigha'a di situ masuknya ke maf'ul min ajlihi itu ya, tujuannya. Itu masalah af'alul qulub ya, perbuatan hati. Itu ayat berapa? Ntar cari sendiri aja ya. Ayat berapa? Ayat 7. Ayat 7 ya. Ali Imran ayat 7. Lanjut ya. Lanjut. Bab ke subbab yang ke 10. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Maf'ul itu tahu ya objek ya. Tambahan gitu ya, tambahan objek. Ini objek min ajli ya. Objek yang menjelaskan tujuan. Maf'ul ma'ah ini objek yang menjelaskan objek yang beserta ya, yang menyertai. Objek yang menyertai. Contohnya ini di bahasa kita nggak ada soalnya ya. Jadi agak asing lah awal-awal itu ya. Misalnya contohnya saya ambil di situ aja ya. Ja'a al-amiru wal jaisha. Ya. Ja'al Amiru wal Jaisha. Saya garis bawahi Jaisha. Nah, ini artinya adalah Ja'a telah datang al Amiru, pemimpin, ya, seorang pemimpin yang besar, ya. Al Amir wazannya fa'il, ya, fa'il, bukan Amir, bukan fa'il, ya. Lebih tinggi daripada Amir. Jadi seorang Amir, penguasa yang cukup berpengaruh, telah datang. Wal Jaisha beserta ma'a. Wa di sini ma'a, ya. Wa Jaisha bersama pasukannya. Sebenarnya kalimat itu, kalimat ini gini, Ja'al Amiru wal Jaisu. Jaisu ma'ahu. Makanya namanya ma'ah, ya, gitu ya. Nih, ya, maf'ul ma'ah, ya. Nih, wal Jaisu ma'ahu. Bersamanya, ya. Ma'ahu bersamanya. Sama kayak gini, ya, yang maf'ul li, maf'ul ma'ah, yang ada maf'ulnya itu bisa diubah jadi kayak gini, ya, bisa diubah jadi bentuk ini. Misalnya gini, qabala aliyun muhammadan min ajli takrimin, ya, min ajli takrimin lahu, dalam rangka pemuliaan. Bisa kayak tadi, apa tadi, zorof, ya, zorof bisa juga, ya, dikasih fi di tengahnya, ya, dikasih fi. Kalau nggak tahu bisa diterjemahkan apa atau yang ini, iya, kalau nggak tahu, ya, tapi yang namanya atof itu setara, ya, setara, ya, yang diatofkan, ya, yang diatofkan. Sebenarnya ini kalau mau diatof bisa juga, ya, kalau kita baca Ja'al Amiru wal Jaisu, boleh, ya, orang paham kok, ya, datang Amir dan tentaranya. Dan tentaranya. Tapi kalau ada orang membaca Ja'al Amiru wal Jaisha, datang seorang pemimpin beserta tentaranya, ya, beserta tentaranya. Ya, ini maksudnya wawnya wal Jaisha pakai di ini, ya, di nasab. Berarti ini wawnya waw ma'ah, ya. Bukan waw atof. Kalau waw atof pasti doma. Ya, waw atof doma, dia ngikut ke yang di atof, ya. Contoh lain misalnya yang favorit juga itu contohnya gimana? Safaro. Si Ali lagi aja, ya. Aliyun wal Qamaro. Ya. Safaro Aliyun wal Qamaro. Ya. Ali bersafar, bepergian, wal Qamaro, dan bulan bersamanya, bukan bulan ikut jalan, enggak, ya. Maksudnya dia safarnya malam hari, ya, safarnya malam hari. Well, koma, dia ditemani bulan jalan. Ini kalimat ini, ya, sigoh, ini kan sigoh, ya, bentuk, ya, bentuk kalimat nahu yang kayak gini sering dijadikan argumentasi oleh ulama akidah untuk mengatakan ma'a itu tidak harus sama barengan, ya, tidak harus menempel, ya. Contohnya kalimat kayak gini, ya, Ali berpergian wal qamaro bersama bulan, ya. Bulannya di sana, ya, Alinya di sini, tapi dikatakan ma'a, ya, bersama, bersama. Tahu, ya, masalah akidah yang itu, ya. Jadi nggak usah jelasin. Sama idar mah, ya, ma'a sama indah, ma'a sama indah, ma'a sama indah, mirip, Pak, mirip artinya, ya, mirip. Ya, sebenarnya itu tuh zorof, ya, dua-duanya itu zorof, ma'a dan indah itu zorof. Zorof apa itu, ma'a dan indah, zorof makan, kan, ya, makan. Udah ya, jelas ya. Sekarang kan ada 12 tadi ya. Dua lagi ya. Sebelas, dua belas. Nah, 11-12 itu ada di halaman 23 itu ya. Halaman 23 di bagian maf'ul ma'ah tadi di kalimat wa amma khabaru kana. Ada ya? Wa amma khabaru kana wa akhawatuha. Itu di garis bawahi ya. Terus wa di sebelahnya langsung wa ismu inna wa akhawatuha. Di garis bawahi juga ya. Ya. Khobar kana dan isim inna. Nah, ini kan udah dibahas kemarin ya. Ya. Kemarin kana amalnya adalah merofakkan isimnya, menasob khobarnya. Nah, khobar masuk isim, nasob mansub ya. Inna amalnya apa? Menasobkan isimnya, merofak khobarnya. Berarti isimnya masuk isim mansub. Nah, 11 dan 12 sudah kita bahas ya. Sudah jelas. Kenapa zonan itu enggak masuk, Mas? Ya. Zonan itu. Zonan itu kan yang sebelah sana itu jadi maf'ul bih ya, masuknya ke maf'ul bih. Ya. Ya kan? Wah, udah lewat ya. Satu halaman lagi, udah dikit lagi tuh ya. Tanggung ya, dikit lagi ya. Gimana? Ya. Dikit lagi aja. Karena ini gampang ya. Sudah banyak disinggung-singgung kemarin. Nah. Udah siap ya. Yang terakhir adalah bab keberapa ini? Yang tadi kan subbab ke-12 ya. Dan itu. Sekarang bab ke? 8. Berarti isinya kitab ini 8 bab ya. Baru tahu ya. Menurut pembagian kita ya. Tahu ntar kalau yang lain baginya gimana. Bab ke-8 ya. Mahfudhatil asma ya. Mahfudhatul asma. Mahfudhat itu isim apa itu? Isim maf'ul ya. Bunyinya maf'ul ya. Maf'ulat ya, maf'ul. Asalnya kan maf'ulun. Karena dia perempuan dikasih tak perempuan, maf'ulah. Kemudian dia jamak jadi maf'ulatun. Sama kayak maklum ya, maklum. Dikasih tak maklumah. Dijamakkan maklumat ya, maklumat. Jadi maklum itu sebenarnya bahasa Arab ya, maklum, harap maklum. Ya. Maklum. Di maklum. Itu bahasa Arab itu ya, maklum. Nah, subbab untuk mahfudhat artinya tahu ya, mahfudhat ya. Yang dikhofatnya, isim-isim yang dikhofat atau yang dijar. Mahfudhat 3 ya, ada 3. Yang pertama di baris kedua fa'ammal mahfudu bil harfi, fa'ammal mahfudu bil harfi di garis bawahi, kemudian ditandai itu al harfu di situ ditandai, maksudnya adalah huruf jar ya, maksudnya huruf jar al harf. Al harf itu dibikin ta'rif ya, dibikin ma'rifah kan ya, ada alif lamnya kan ya, maksud beliau itu adalah huruf jar ya. Diasumsikan kita udah tahu ya. Tahu nggak tadi sebelum bilang tahu ya. Terus yang berikutnya adalah wa amma ma yuhfadu bil idhofah ya. Baris ke di tengah itu ya. 1 2 3 4 5 5 ya. 5 dan 6. Dari atas ya. Wa amma ma yuhfadu bil idhofah. Udah ya. Yang pertama tadi adalah isim yang majrur, yang mahfu ya, yang jar dengan sebab didahului oleh huruf jar ya. huruf jar kemarin udah tahu ya, ada fi, ya, ada min, ada bi, ya, diantaranya. Ya. Totalnya ada 9. Ya. Huruf jar totalnya ada 9. Kemudian ditambah huruf sumpah, ya, ada 3. Ya. Huruf sumpah ada 3, wallahi. Ya. Wallahi misalnya. Ya. Kemudian ada lagi huruf jar tambahan lagi ya, dan itu udah gak usah dibahas. Ya. Ya. Kita bahas yang ada di buku ini aja dulu. Ya. Jelas ya. Kalau ada huruf jar, minal masjidi. Al masjid di kasroh ya. Ilal masjidi, ilal baiti ya. Ala kursiyi ya, ala kursiyi. Fi baiti ya, fil baiti. Nah, itu didahului oleh huruf jar, maka isimnya jadi jar majrur ya. Yang pertama, yang kedua bil idhofah, dengan idhofah. Idhofah itu adalah susunan mudhof mudhof ilaih, namanya idhofah. Yang majrur yang mana? Yang di mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya. Yang mudhof ilaihnya. Kalau mudhofnya apa hukumnya? Majrur, mansub atau marfu? Tergantung. Tergantung ya. Tergantung dia apa posisinya dalam kalimat. Bisa apa aja ya. Bisa tiga-tiga kemungkinannya bisa ya. Bisa rofa, bisa mansub, bisa majrur. Ya. Ya? Mudofnya, mudofnya itu sebenarnya bukan ma'rifah, bukan nakirah, Pak. Maksudnya gini ya. Mudof, mudof itu ada pasangannya ya. Mudof, mudof ilaih. Ya. Mudof ini ma'rifah atau nakirah, kita lihat mudof ilaihnya. Ya. Kalau mudof ilaihnya itu nakirah, berarti mudofnya nakirah. Ya. Kalau mudof ilaihnya ma'rifah, mudofnya ma'rifah. Jadi mudhof ini nakirah ma'rifahnya ngikut ke mudhof ilaihnya. Ya. Padahal dia nggak ada tanda ma'rifah, tidak ada tanda nakirah ya. Tidak boleh masuk alif lam, tidak boleh ditanwin. Ya. Ya. Jadi dia tuh ngikut posisinya tuh dalam hal ma'rifah nakirah ngikut mudhof ilaihnya. Ya. Gitu. Misalnya Rasulullahi, Rasulu ma'rifah nakirah, lihat yang sebelahnya ya. Allahi itu ma'rifah, berarti Rasulu ma'rifah ya. Rasulu ma'rifah. Misalnya Rasulu amirin ya, utusan pemimpinnya. Rasulu amirin, enggak ada alif lam. Rasulu amirin, utusan seorang pemimpin. Rasulu di situ ma'rifah nakirah? Ma'rifah. Nakirah, karena amirinnya nakirah. Ya. Tapi kalau Rasulu amirin sendiri itu ma'rifah. Enggak, nakirah. Rasulul Amirin. Iya, Rasulul Amirin nakirah. Jadi kalau kita bikin jumlah ismiyah Rasulul Amirin maktul. Iya, nakirah itu udah pembahasannya udah kemana itu? Ini tingkat tinggi. Ya, itu tuh nakirah ya, tapi dimaafkan ya. Hukum ma'rifah mubtada ya kemarin ya. Mubtada itu hukum asalnya dia harus ma'rifah kan ya? Kemarin ya. Harus ma'rifah. Misalnya Muhammadun mudarisun. Muhammad itu ma'rifah walaupun enggak ada alif lam karena dia nama ya. Atau Alkitabu apa maksurun misalnya, masa kita pecah nggak ya, Alkitabu maktubun ya, kitab itu tertulis ya. Alkitabu harus dikasih alif lam ya, mubtada, mubtada itu harus ma'rifah ya. Tapi boleh mudhof ya, itu pengecualiannya, tambahan mudhof ya. Tapi kan untuk mudhof itu kan tidak ada alif lam ya. Iya, tidak ada alif lamnya Pak, iya betul. Ini tak kasih tahu ucapnya. Yang lain kalau bisa ikutin, ikutin aja ya. Saya ngomong, kalau yang nggak paham, udahlah ya. Anggap aja angin lewat gitu ya. Atau suara, suara apa, nyamuk di telinga gitu ya. Mengganggu gitu. Mubtada ya. Mubtada itu hukum asalnya harus ma'rifah. Harus. Karena orang Arab tidak suka, tidak menyukai mengawali sesuatu dengan sesuatu yang tidak dipahami. Ya. Nakirah itu kan nggak jelas ya yang mana bendanya ya. Nggak mau orang tiba-tiba ngomong langsung nanya yang mana maksudnya gitu ya, yang mana maksudnya. Misalnya kita mau bilang rojulun fiddar, ada seorang laki-laki di rumah ya, yang mana ini ya, nggak suka mereka kayak gitu ya, tiba-tiba ngomong rojulun gitu ya, yang mana, ada banyak gitu ya, banyak, mereka nggak suka Jadi harus dikasih ar-rajulu fid-dari, laki tersebut di rumah ya. Baru mereka mau nerima itu kalimat itu gitu ya. Meskipun ya. Meskipun enggak tahu ya. Tapi harusnya tahu ya. Ar-rajulu kan dikasih ma'rifah ya karena dianggap pendengarnya tahu ya. Pendengarnya dianggap tahu. Ya. Kalau enggak tahu ya, kalau enggak tahu dikasih pembantunya, kasih clue. Clue itu bisa dengan sifat, bisa dengan mudhof ya. Walaupun dia nakirah, misalnya rajulun umyun ya. Seorang laki-laki buta misalnya ya. Nakirah itu ya. Rajulun nakirah, na'at dengan nakirah, hukumnya nakirah ya. Nakirah, na'at dengan nakirah, hukumnya nakirah. Rajulun umyun fiddari, ada dalam rumah. Boleh, boleh. Karena udah enggak senakirah yang tadi awalnya ya. Enggak senakirah rajul ini. Atau bentuk mudhof ilaih boleh ya. Misalnya kayak Rasulul Amirin ya. Rasulul Amirin utusan pemimpin itu ja'a misalnya, datang. Boleh ya. Kalau tiba-tiba Rasulun ja'a, utusan datang. Utusan siapa gitu ya? Ini ngajak berkelahi ini ya. Yuk kita ke lapangan aja lah. Jadi mubtada itu boleh nakirah tapi sudah dikasih tambahan informasi ya, berupa na'at atau idhofah. Terus yang ketiga ya, terakhir ya. Ini khatam ya. Kalau udah khatam kita, kalau di Aceh ya, khatam kita bikin pulut kuning ya, makan syukuran ya. Yang terakhir apa di sini? Halaman berapa ya? Fal ladzi qadara wa la ya. Enggak ada ya? Tabi ya. Mana cuma disebut dua di sini. Tawafi ada di atas. Oh, di atas. Enggak, ya di bawahnya enggak ada ya? Enggak disebutin ya? Di, ya udahlah ya. Udah jadi pasti. Ya. Yang ketiga itu adalah tawabi ya, tawabi. Kayak marfu kemarin tawabi juga. Masuk juga sebenarnya ada tawabi ya. 13 ya, tawabi. Ya. Karena namanya tawabi pengikut ya. Kalau kalau ke marfu ya dia ikut marfu ya. Ke mansub dia ikut mansub. Ke majrur dia ikut majrur. Tawabi kemarin ada berapa? 4. Apa aja? Na'at. Na'at. Atof. Taukid. Badal ya. Ada 4. Sudah ya? Alhamdulillah selesai. Akhirnya daurah ini selesai. Ini ada tulisannya di sini ya. Tamma ya, lihat paling bawah ya, kecil ya. Tamma telah usai bi'aunillah dengan pertolongan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bi khatti dengan khat tulisan. Jadi yang nulisnya siapa? Ini orangnya yang nulis. Asifun Abdurrahman ya. Penulis yang nulis ini kan tulisan tangan ya, lihat ya. Asif Abdurrahman ini orang Indonesia karena penerbitnya Jakarta kan ya. Ya, Asif Abdurrahman ini tulisan tangannya Asif Abdurrahman. Bagus ya tulisannya ya. Buktinya kita semua bisa baca kan. Tulisan tangan. Iya, tulisan tangan itu. Ini ada telepon ya. Mas ini Mas Kusdian ya. Tadi HP-nya di telepon. Udah ya, selesai ya. Diulang lagi nih kapan besok ya? Diulang lagi atau udah ini? Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup nih. Udah ya, udah puas nanya tadi ya. Ada pertanyaan lagi? Udah gak ada ya. Ya udah. Cukupkan ya, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.